Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat agung, yaitu pembahasan tentang ma'rifatullah, pembahasan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ilmu yang paling mulia, sebagaimana kita telah ulang berkali-kali. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Semakin besar yang dipelajari, semakin agung ilmu itu. Ya. Karena yang kita pelajari adalah Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, maka ini adalah ilmu yang paling agung. Tidak ada ilmu yang lebih daripada ilmu tentang mengenal Allah, mengenal hak-haknya, mengenal sifat-sifatnya. Ya. Sebagaimana sebuah ilmu bisa menjadi ilmu yang sangat jelek, karena jeleknya yang dipelajari. Bahkan menjadi sesuatu yang haram, karena haramnya yang dipelajari. Karena yang dipelajari itu adalah sihir, misal, maka jadilah ilmu itu menjadi ilmu yang sangat jelek, ilmu yang haram. Sekali lagi, kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu ya tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Sehingga marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita dimudahkan untuk duduk di majelis, untuk kita mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan masuk kepada beberapa sifat yang lain. Ya, kita telah membaca beberapa ayat ya, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat Allah. Ya. Di antara sifat Allah adalah sifatus sam', sifat mendengar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menukilkan beberapa ayat tentang sifatus sam', sifat mendengar. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 181. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad sami'allahu qawlal ladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'. Dan sungguh Allah maha mendengar orang yang mengatakan, Allah maha mendengar ucapan orang yang mengatakan, Allah itu fakir, adapun kami kaya. Ini diantara jeleknya adat orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, dan yang semisal dengan mereka. Ya. Mereka mensifati Allah dengan sifat yang jelek. Allah dikatakan fakir, Nah, Allah dikatakan fakir, adapun kami agnia. Taib. Subhanallah, orang-orang yang berpenyakit tidak bisa memahami ayat. Orang-orang yang berpenyakit tidak bisa memahami firman Allah. Di dalam ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada manusia, siapa yang akan memberikan pinjaman kepada Allah? Man yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang akan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Allah tidak butuh pinjaman. Allah tidak fakir. Allah tidak butuh kepada apa? Manusia. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat taat, bukan karena Allah butuh kepada ketaatan kita. Tidak. Nah, kita memberikan pinjaman kepada Allah, yakni kita mengeluarkan sedekah, wakaf, atau yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Bukan karena Allah butuh kepada kita. Kalau kita yang minjam kepada orang, berarti karena memang kita butuh. Siapa mau meminjami saya butuh. Tidak ada yang memahami ketika Allah mengatakan, ya, siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, kemudian Allah itu fakir, Allah subhanahu wa ta'ala butuh. Tidak. Dan sungguh orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik, Allah maha mendengar. Tidak ada yang tersembunyi dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan, laqad sami'allahu qawlalladhina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah maha mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir, adapun kami adalah orang-orang yang kaya. Allah maha mendengar. Allah akan memberikan balasan. Allah akan memperhitungkan orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang apa? Yang tidak baik. Nah, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 1. Surat Al-Mujadilah ayat 1 atau Mujadalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, dalam surah Al-Mujadilah, قَدْ سَمِعَ. Sungguh Allah telah mendengar. Allah maha mendengar. Sungguh Allah telah mendengar qaulallati, ucapan seorang wanita, tujadiluka, yang datang kepadamu wahai Nabi, mengajukan permasalahannya, fi zaujiha, permasalahan dia dengan suaminya. Namun Nabi tidak bisa memberikan jawaban karena belum turun apa? Wahyu. Watashtaki ilallah, maka wanita ini pun karena tidak mendapat jawaban dari Nabi, tashtaki ilallah, kemudian dia mengadukan urusannya kepada Allah. Tashtaki ilallah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan sungguh Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, Nabi dan wanita ini. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Di sini Allah menyebutkan sifat sami', maha mendengar. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama disebutkan oleh para ulama sebab turunnya, asbabun nuzul. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, datang seorang wanita sahabiyat yang bernama Haulah, datang kepada Nabi. Kenapa dia datang? Karena dia mendapatkan problema di tengah rumah tangganya. Ya. Haulah ini sudah tua. Sudah punya anak, sudah besar-besar. Suaminya bernama Aus, juga sudah tua. di saat sudah tua seperti ini, tiba-tiba suaminya Aus ya, mengatakan kepada istrinya, anti kawahri ummi, kamu ini saya anggap seperti ibu saya, kamu seperti punggung ibuku. Apa maksudnya? Maksudnya kamu ya saya anggap seperti ibu saya. Saya tidak mencerai, namun kamu juga tidak saya anggap istri. Jadi menggantung urusannya. Dianggap istri ya, bukan. Dicerai juga apa? Tidak. Ini ucapan yang tidak baik. Ucapan zur, ucapan yang batil. Ya. Nah, maka datanglah haulah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, suami saya telah menzihar saya. Jadi saya dilepas namun bukan diceraikan. Ya, dicerai tidak namun dianggap seperti ibunya. Haram untuk dikumpuli, haram untuk. Jadi sudah seperti bukan suami istri, ya, tapi juga tidak dicerai. Ini namanya zihar. Seorang mengatakan anti kamu kawahri seperti punggung ibuku. Datanglah wanita ini kepada Nabi. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Maha mendengar ucapan wanita yang datang kepadamu mengadukan masalahnya dengan suaminya. Nabi tidak bisa menjawab, belum ada hukum, belum ada syariat ketika itu. Dan ingat, Nabi tugasnya hanya menyampaikan, tidak membuat syariat. Nabi hanya menyampaikan, tidak menambahi, tidak mengurangi. Betul-betul Nabi adalah seorang yang sangat amanah. Orang yang amanah kan seperti itu. Diberi tugas untuk menyampaikan, menyampaikan seperti apa yang memang ditugaskan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Turun firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan juga, Bismillahirrahmanirrahim. Turun firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga disampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti itu juga disampaikan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Karena beliau belum mendapatkan jawaban dari Allah, belum mendapatkan ketentuan dari Allah, beliau tidak menjawab. Nah, maka pergilah wanita ini. Di saat itu dia mengadukan kepada Allah, wa tashtaki ilallah, dan Allah Maha mendengar. Turunlah ayat, bahkan surat khusus terkait dengan kasus wanita ini, yaitu surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Bisa panjenengan baca surat ini, apa hukum Allah tentang orang-orang yang menzihar istri. Apa yang seharusnya dilakukan. Kafaroh apa yang harus dia tunaikan. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ternyata tidak luput dari pendengaran Allah. Wanita ini menyampaikan dan mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menyelesaikan masalah dan problema yang dihadapi oleh wanita ini. Padahal ketika itu Aisyah di samping Nabi. Ini kejadian di rumah Nabi, di rumah Aisyah. Nabi ada, Aisyah di sampingnya, wanita ini di balik hijab, di balik tabir, menyampaikan masalahnya kepada Nabi. Aisyah di sampingnya tidak mendengar semuanya. Kata Aisyah, demi Allah, saya duduk di samping Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang saya dengar dan ada yang luput, saya tidak mendengar. Tidak mendengar semua pembicaraan Nabi dengan wanita ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang berada di atas 7 lapis langit, fauqa sab'i samawat. Beliau Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hamba-Nya. Allah menurunkan ayat ini. Fa hadhil ayah, maka ayat ini sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat ini dalil bahwasanya ya Allah adalah zat yang Maha mendengar. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pendengaran Allah. Nah. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Ini hanya sekedar atau ini hanya menukilkan beberapa ayat. Sesungguhnya ayat sangat banyak yang menyebutkan sifat apa? Maha mendengar. Tapi ini di antara ayat. Karena sekali lagi kita tidak mungkin mengenal sifat Allah, kita tidak mungkin mengenal nama-nama Allah kecuali melalui apa? Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Am yahsabun, apakah mereka manusia menyangka, anna la nasma'u, kami Allah tidak mendengar. Apakah mereka menyangka kami Allah tidak mendengar ucapan rahasia mereka, ucapan yang sembunyi di antara mereka, musuh-musuh Nabi, munafikun, kufar, sering mereka mengadakan pembicaraan-pembicaraan rahasia. Pembicaraan untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, pembicaraan untuk menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berkali-kali dan selalu mereka melakukan seperti itu. Ya. Nah, tetapi Allah Maha mendengar. Serapi apapun, ya, yakni serahasia apapun upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasul, ya, munafiqun, wa Quraisy, kufar, ya, namun Allah Maha mendengar. Maka diingatkan di sini, am yahsabun, apakah mereka menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka kami tidak mendengar ucapan-ucapan rahasia mereka. Bala, sungguh. Tidak demikian. Kami Allah Maha mendengar. Bahkan Rasul-Rasul kami, yakni malaikat-malaikat kami, ladaihim, ada dekat dengan mereka yang tubuhun menulis. Ada yang mencatat di antara malaikat-malaikat Allah. Diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar, dan Allah juga menugaskan malaikat untuk apa? Mencatat. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti ancaman bagi orang-orang yang mereka, ya, berusaha untuk memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam, memusuhi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, atau siapapun dari musuh-musuh Islam. Ya. Boleh mereka membuat makar. Boleh mereka membicarakan dengan pembicaraan rahasia. Namun makar Allah azza wa jalla lebih baik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, namun Allah Subhanahu wa taala lebih baik balasannya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha, ya, ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku Allah bersama dengan kalian berdua, Musa dan Harun. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ini sesungguhnya, ya, taib, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, walaupun sendiri, ya, namun mereka yakin Allah bersama mereka. Allah mendengar. Allah melihat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah. Mengajak Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berada di Gua Sur. Bersembunyi dulu. Nah, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini goa. Goa yang sangat-sangat kecil. Dan orang masuk ke situ tidak bisa bersembunyi, ya, karena tempatnya tinggi. Ya, hanya orang mungkin tidak menyangka Rasul ke situ. Ya. Kalau orang berada di depan gua kemudian melihat ke bawah, mesti kelihatan. Dan Allah menakdirkan beberapa orang-orang musyrikin sampai di depan mulut gua. Subhanallah. Sampai di depan mulut gua. Abu Bakar As-Siddiq sangat khawatir karena melihat mereka, melihat kaki-kaki mereka. Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, melihat kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Khawatir luar biasa. bukan khawatir atas diri Abu Bakar, namun khawatir dan bersedih seandainya Nabi SAW mendapatkan kecelakaan. Tetapi di situ Nabi mengingatkan, nah, jangan engkau takut wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih hati, Allah bersama kita. Allah mendengar, Allah melihat. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan apa? Hambanya, apalagi Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Demikian pula Nabi Musa, Nabi Harun. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan keduanya. Mendengar, melihat. Ya. Allahu ta'ala alam wissal. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran pada diri Nabi Musa. Sama sekali. Nah, secara tabiat beliau takut, secara tabiat beliau ada kekhawatiran, namun beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah maha mendengar, Allah memberikan pertolongan. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan pengikutnya, Bani Israel, dalam keadaan terjepit, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, terjepit di hadapan Nabi Musa dan kaum muslimin, Bani Israel adalah Laut Merah, ya, di belakangnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Kemana lagi akan pergi? Khawatir nih Bani Israel. Inna lamudrakun, kita sudah kena, tidak mungkin kita lari. Tetapi diingatkan oleh Nabi Musa bahwasanya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah bersama dengan mereka. Betul. Datang pertolongan Allah. Shalla wa ala. Diperintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ya. Ke laut. Nah, bukan tongkat itu yang membelah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membelah. Hanya Allah memerintahkan untuk menempuh sebab. Sebabnya itu. Pukul. Dipukul. Maka terbelahlah Laut Merah itu menjadi jalan-jalan yang kering. Disebutkan ada sekian jalan, 12 jalan. Jadi di kanan kirinya itu adalah air yang seperti biasa tabiat air. Ombak yang tinggi, air. Namun subhanallah di tengah-tengah jalan atau di tengah lautan itu jalan yang kering. Kanan kirinya air, jalannya kering. Maka Fir'aun pun sesungguhnya mengerti bahwasanya ini bukan sihir. Tidak ada sihir yang bisa melakukan seperti ini. Sehebat apapun sihir, tidak bisa melakukan yang seperti itu. Nabi Musa melewati jalan tadi, Bani Israel juga melewati jalan tadi, dengan penuh kesombongan, Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti masuk ke dalamnya. Namun Allah telah menakdirkan dan telah memutuskan, itulah kebinasaan bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini semuanya di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Maha mendengar, as-sam'. Dan nama boleh sama. Allah mendengar, kita juga mendengar, ya atau tidak? Sama. Tetapi hakikatnya beda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nama boleh sama, namun hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan apa? Makhluk. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Ya. Di antara yang menunjukkan betapa sempurnanya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar semuanya. Semuanya didengar. Tidak ada yang luput. Manusia, jin, hayawanat, hewan-hewan, semuanya mendengar. Baik. Apakah hewan-hewan juga berbicara? Iya. Mereka bertasbih. Tidakkah kita ingat bagaimana kisahnya Nabi Musa atau Nabi Sulaiman? Ya. Bersama dengan apa? Hewan-hewan. Bicara beliau dengan burung hudhud, ya, berbicara semut dengan kawan-kawannya, ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mereka berbicara, mereka bertasbih, Allah mendengar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar semuanya itu. Tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, kalaupun kita mendengar, Allah yang memberi pendengaran itu. Dan kalau Allah mencabut, kita tidak bisa lagi apa? Mendengar. Ya. Bukan sifat yang berdiri sendiri. Sifat yang kita miliki ini mendengar pendengaran yang penuh dengan kelemahan, pendengaran yang penuh dengan kekurangan. Adapun pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah pendengaran yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Ini sifat Allah. Makanya sifat Allah dan nama-namanya adalah nama-nama yang husna, asmaul husna wa sifatul ulya. Kenapa dikatakan nama Allah husna? Karena maha indah. Maha dan paling indah, tidak ada yang lebih. Demikian pula sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. Tidak ada yang kurang dari sisi manapun. Disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam fi ma yarwihi an rabbihi jalla wa ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, seandainya kalian wahai manusia semuanya, min awwalihi ila akhirih, manusia semuanya dari awal sampai akhir semuanya masih hidup, wa jinnakum, juga jin dari awal sampai akhir, kanu fi sa'idin wahidin, semuanya berada di satu daratan, manusia dan jin semuanya berada di satu daratan, berapa jumlah mereka? Allahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Seandainya semuanya, jin dan manusia, berada di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semuanya minta kepadaku, berdoa, meminta. Dan yang namanya semua manusia, semua jin, meminta kepada Allah, tentunya meminta dengan permintaan yang beragam, ya atau tidak? Permintaannya beragam. Bahasanya juga apa? Beragam. Permintaannya bersama-sama, di satu waktu. Apakah Allah maha mendengar? Iya. Allah maha mendengar dan tidak ada yang salah, tidak ada yang luput dari semua yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, seandainya mereka semuanya meminta, fa'akto itu, kemudian aku berikan semua yang mereka minta. Tidak ada yang salah. Aku beri semuanya. Berarti Allah maha mendengar. Dan tidak ada yang salah ya dari pendengaran siapa? Allah. Semua aku beri. Itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengurangi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza yadul, ini menunjukkan betapa sempurnanya pendengaran apa? Allah azza wa jalla. Saya, Anda, ya, punya anak 2, 3, 4, ngomong semuanya, semua di depan kita, minta semuanya. Ya. Mesti kita marah-marah. Ya. Siji-siji, ojo bareng-bareng, kese apa, kenjalo apa. Kamu minta apa? Ngomong satu-satu. Kan seperti itu kita. Ya. Karena keterbatasan pendengaran kita. Ya. Maka sungguh mengherankan dan sungguh jeleknya orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya dan sifatnya yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat-sifat apa? Allah. Nama-nama Allah adalah al-asma'ul husna. Dan sifat-sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Dan di antara faedah kita mengenal dan meyakini sifat Allah maha mendengar, di antara bukti keimanan kita adalah kita banyak berdoa kepada siapa? Allah. Nah. Dan di antara bukti keimanan kita, Allah adalah zat yang maha mendengar, kita beradab ketika kita berdoa. Tidak berteriak-teriak. Kita tidak berdoa kepada zat yang maha, atau kita tidak meminta kepada zat yang tidak mendengar. Ya, kita berdoa kepada Allah, zat yang maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Kalau memang doa itu disyariatkan untuk dikeraskan, kita keraskan. Kalau tidak, kita lirikkan. Seperti ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, imam apa namanya? Mengeraskan. Khatib, ya, mengeraskan. Tapi ketika ya kita berdoa sendiri ya, di tengah malam kita berdoa, Jangan berteriak-teriak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, dengan penuh adab. Allah Maha mendengar. Ya. Baik. Allah Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa hamba-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Oleh karena itulah kita dapatkan para nabi, para rasul, orang yang paling banyak berdoa. Karena mereka orang yang paling yakin tentang pendengaran Allah dan paling yakin tentang kekayaan Allah dan paling yakin Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Ya, selalu minta kepada Allah. Ketika perang Badar, ya, di malam yang sangat genting. Genting ketika itu, bagaimana tidak genting? Rasul alaihi salatu wasallam hanya 319 orang kurang lebih. Ya. Tidak berniat perang besar. Beliau berencana hanya mencegat kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh siapa? Abu Sufyan. Itu rencana Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Tidak tahu perkara yang gaib. Kecuali kalau diberitahu oleh siapa? Allah. Rencananya seperti itu. Namun ternyata dihadapkan dengan kenyataan, Nabi alaihi salatu wasallam harus berhadapan dengan 1000 pasukan. Abu Jahal dengan semua pasukannya yang lengkap. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berniat perang besar. Makanya ketika para sahabat di masjid, ayo kita berangkat. Ada yang mengatakan kita pulang dulu, enggak, yang tidak bawa kendaraan atau tidak, enggak usah ikut. Jadi betul-betul yang ikut sedikit, 319. Sampai Nabi bertiga bergantian naik apa? Naik kuda. Jadi satu kuda untuk bertiga. Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib, satu sahabat yang lain. Dua orang sahabat ini sepakat. Ya Rasulullah, kita enggak usah naik. Engkau saja yang naik. Kita berdua sepakat gantian nuntun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya lebih kuat daripada kalian. Dan saya orang yang lebih butuh pahala daripada kalian. Nah, jadi beliau juga ikut bergantian, bergiliran naik apa namanya. Nah, wabillahi itu. Subhanallah, demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan memang ketika itu tidak bersiap untuk melakukan perang besar. Satu kuda untuk bertiga. Gantian. Tenaga terkuraskan demikian. Di malam hari, sebelum terjadi perang Badar, Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya setinggi-tingginya, sampai kelihatan apa? Ketiak beliau. Dan sampai pakaian beliau jatuh ke bawah. Saking semangatnya beliau doa. Sampai Abu Bakar di belakangnya merasa kasihan melihat Nabi berdoa. Nabi berdoa minta tolong pada Allah. Beristighosah. Istighosah itu minta kepada Allah di masa sempit. Itu namanya apa? Istighatsah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, dalam surat Al-Anfal, kisah ini, kisah Nabi berdoa kepada Allah. "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah, yakni minta kepada Allah di masa sempit, masa genting, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun, berarti Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Kalau Allah tidak mendengar, tidak ada jawaban. Maka kami pun mengutus 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Dikatakan di antara malaikat yang ikut perang Badar adalah malaikat Jibril. Alaihi salatu wassalam. 319 melawan 1000 pasukan yang lengkap itu. Namun dibantu oleh Allah dengan apa? Malaikat. Ya. Sampai seorang sahabat ada yang baru mengangkat pedang, ya, musuhnya sudah terbelah, belum diayunkan, kok sudah mati. Ada sebagian sahabat yang melihat kuda putih, ya, dengan penunggangnya yang juga berpakaian putih, itu semua malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyahid intinya, ma'asyiral muslimin, orang yang meyakini Allah itu Maha mendengar, sudah seharusnya dia banyak berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita kurang di dalam berdoa. Banyaklah doa. Doalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mesti akan dikabulkan. Pasti akan dikabulkan. Janganlah kita menjadi orang yang hanya berdoa di masa sempit. Janganlah kita menjadi orang yang memohon kepada Allah di masa susah. mintalah kepada Allah setiap saat, setiap waktu, ya, karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang as-sami', yang Maha mendengar, al-basir, zat yang Maha mendengar, mujibud da'wah. Beliau adalah zat yang mengabulkan apa? Doa. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu sifatus sam', sifat Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini berfaedah untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.